الأسماء الخمسة صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, kita lanjutkan pelajaran matan Al-Ajurmiyah, masih pada tanda-tanda rofa dan tempat-tempatnya. Terakhir kita sudah membahas tanda wawu. Wawu menjadi tanda rofa itu pada dua tempatnya. Yang pertama apa? Jamak mudzakkar salim, itu kalau ada wawunya di akhirnya itu maka menandakan dia itu marfu di rofa. Yang kedua adalah al asmaul khamsa, lima isim. Ya, seperti abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu kalau ada wawunya setelahnya itu, maka menandakan dia itu marfu di rofa. Sekarang kita bahas tanda rofa yang ketiga, yaitu alif. Kata penulis rahimahullah, wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i, maka dia menjadi tanda rofa fi tasniyatil asma'i khassatan. Pada tasniyatil asma', tasniyatil asma itu artinya isim musanna, pada isim musanna khasatan, secara khusus, sehingga tempatnya cuma satu ya. Alif dikatakan tanda rofa itu hanya pada isim musanna, tentu artinya ya. Dan adapun alif, maka dia menjadi tanda rofa pada isim musanna secara khusus. Secara khusus. Dah. Berikutnya penjelasan. Penjelasan. Isim musanna, isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Titik. Cara membentuknya sebagai berikut. Ini dari mufrad, itu tambahkan alif dan nun kasrah, atau ya dan nun kasrah. Akhiran mufrad itu fathah. dalam bentuknya. Dari isim mufrad tambahkan alif nun kasroh atau ya nun kasroh, ya nya sukun. Nah, akhir mufrad itu fathah. Misalnya rajulun, seorang lelaki. Kalau kita ingin mengatakan dua orang lelaki, gimana? Katakan yaitu rajulani, rajulani, atau rajulaini, rajulaini. Nah, rajulani atau rajulaini itulah yang namanya isim musan, isim musanna. Ketika dibaca rajulani, rajulani, nah, ini bagaimana i'rabnya? Kita katakan dia ini apa? Marfu'un. Rajulani ini dirofa. Walamatu rofihi, dan tanda rofanya apa? Al alif. Walamatu rofihi al alifu. Niyabatan, niyabatan, niyabatan anid dhamma, sebagai ganti dari bom, momma. Kenapa? Li'annahu, li'annahu al-musanna, li'annahu al-musanna, karena dia itu musanna. Musanna itu kalau tambahnya itu alif, nun, maka alif itu tanda dia itu marfu. Rajulani, apalagi baitani, masjidani, qolamani, muslimani, jannatani, misalkannya. Hadhani al-khasmani, al-khasmani, itu semua marfu, tanda rafanya alif. Niyabatan anil dhammah li'annahu al-musanna. Sudah? Sudah bang ya? Alif itu cuma ini saja, tidak ada yang lain. Yang terakhir sekarang yaitu nun. Ini sudah ini? Hapus ya? Coba sambil latihannya antum baca. Ya pak, ini gimana? Mana bukunya antum? Nah, baca. Wa amman nunu. Nah, coba dulu qala al-mu'allif rahimahullah. Artinya wa amma bau amma. Bisa. Allah bisa. Nah. Ya, perhatikan ya. Nanti kalau sudah tahu kosakatanya, itu dia valid. Qala al-mu'allif rahimahullah wa amma an-nunu. Wa itu artinya dan. Amma itu apa? Adapun. Dan adapun nun, an-nun itu ya nun, huruf nun. Dan adapun nun, fatakunu, maka dia nun tadi itu menjadi. Dan adapun nun, maka dia menjadi alamatan lirafi, tanda rafa. Fil fi'lil mudhari, pada fi'il mudhari. Jadi nun itu menjadi tanda rafa di mana? Pada fi'il mudhari. Tuh, sebelumnya sudah disebut fi'il mudhari itu tanda rafanya dhamma. Berarti fi'il mudhari yang lain ini. Nah, diterangkan di sini yaitu idza tasala bihi. Idza itu apa? Apabila ya. Ittasala, ittasala itu artinya bersambung. Apabila fi'il mudhari tadi ya bersambung bihi dengannya, dengan fi'il mudhari itu, dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah. Jadi fi'il mudhari, fi'il mudhari ya, ada setelahnya dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu wujudnya alif. Dhamir tasniyah itu wujudnya apa? A? Alif. Jadi kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan dhamir tasniyah. Au dhamiru jam'in, atau bersambung dengan dhamir jamak. Dhamir jamak itu wawu. Au dhamir tasniyah alif, dhamir jamak itu wawu. Au dhamirul muannatsatin mukhatabah, atau dhamir muannatsah mukhatabah, wujudnya itu ya. Nah ini qada fil mudhari bersambung dengan dhamir tasniyah alif, atau dhamir jamak wawu, atau dhamir muannatsah mukhatabah ya. Nah di saat itu tuh setelah dhamir ini itu ada nun. Paham? Ada apa? Nun. Nah, nun itu apa? Tanda rofa. Nun itu tanda tanda rofa. Misalkan fiilnya itu yaktubu ya. Kalau ada alifnya itu dibaca yaktuba, ada nunnya mesti, gitu ya. Yaktuba ni. Kalau wawu yak tubuh, nah kalau ya dipakai tak, tak tubi, nah tak tubi, nah gitu ya. Ini ada nunya. Kalau seperti ini menandakan dia ini mar marfu birofa dia ini. Hanya itu tulis. Ya. Tadi matanya sudah ya. Matanya, terjemahannya, tulis penjelasannya. Ini enggak usah ditulis dulu ya. Tulis penjelasannya dulu. Penjelasan. Sudah, tulis penjelasannya dulu. Ini nanti. Fi'il mudhari yang dirofa dengan tanda nun dikenal al af'alul khamsah. Al af'alul khamsatu. Jadi kalau sebelumnya ada al asmaul khamsah, isim-isim yang lima ya. Nah sekarang ada lagi istilah al af'alul khamsah. Af'al itu fi'il-fi'il, khamsah lima, fi'il-fi'il yang lima. Jadi ada isim-isim yang lima, ada fi'il-fi'il yang lima. Kalau asmaul khamsah sudah dijelaskan. Sekarang ini ada lagi istilah baru, itu al af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Nah, ini istilahnya. Fi'il-fi'il yang lima itu dia fi'il mudhari yang kalau di rafa itu tandanya nun. Nah, atau anu tulis, atau istilah lainnya itu al-amfilatul khamsah. Ada yang pakai istilah begini, al-amfilatul khamsah. Nah nanti entah istilah ini atau ini itu sama. Ya, bingung ya. Kadang di sebagian kitab ada yang mengistilahkannya al-af'alul khamsah, ada yang mengistilahkannya al-amsilatul khamsah. Maksudnya sama, yaitu fi'il mudhari yang dirofa dengan tanda apa? Nun. Paham? Fi'il mudhari yang dirofa dengan tanda nun, itu namanya apa? Al-af'alul khamsah. Jadi kalau ditanya, Jaril, apa itu al-af'alul khamsah? Jawabnya apa? Dirofa dengan tanda nun. Paham? Itu fi'il mudhari yang dirofa dengan tanda nun. Tapi di bawahnya itu tulis fi'il, fi'il tersebut adalah yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Dalam kurung alif ya, nulis dalam kurung alif. Atau dhamir jamak dalam kurung wawu sukun ini. Atau dhamir ya mukhatabah. Nah, ini kita pakai singkatnya saja ya. Kalau di matan kan muannatsah mukhatabah gitu ya. Kita ambil singkat saja, yaitu dhamir apa? Mukhatabah. Dhamir mukhatabah. Dhamir mukhatabah itu dalam kurung apa? Dalam kurung ya. Jadi kalau alif ini dhamir tasniyah. Ingat-ingat ya. Kalau waw sukun ini namanya dhamir apa? Dhamir jamak. Kalau ya ini namanya apa? Dhamir mukhatabah. Nah, gitu ya. Kayak gampang ya. Nah. Koma sebagai berikut. Nah, antum tulis nih. Jadi caranya gini, mudhari nyambung dengan alif tasniyah. Ini kemungkinannya dua. Kemungkinannya dua. Huruf mudhorohnya itu bisa ya, misalkan ini pakai contoh fa'ala ya. Yaf'alani. Yaf'alani. Atau huruf mudhorohnya ta. Taf alani. Kalau waw juga kemungkinannya dua huruf mudhara'nya itu yaf'aluna atau pakai huruf mudhara'nya ta taf'aluna. Kalau iya itu cuma satu kemungkinannya yaitu ta taf alina. Nah, ini kalau dihitung ada berapa? 1 2 3 4 5 ya. Ya. Jadi kalau ditanya fil mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak dan dhamir mukhatabah. Kalau di total semua ada berapa? Ada 5. Kalau yang dengan dhamir tasniyah 2. Yaf'alani taf'alani. Dengan dhamir jamak 2. Yaf'aluna taf'aluna. Dengan dhamir mukhatabah 1. Taf'alina. Yang dilihat itu huruf mudhorohnya ini. Kalau alif ini bisa iya bisa tak. Waw juga bisa iya bisa tak. Kalau iya ini cuma tak. Total semua ada 5. Yaf'alani yaf'aluna yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ada 5. Maka dari itu disebut dengan al-af'alul khomsah atau al-amthilatul khomsah, fi'il-fi'il yang 5 ya, ini maksudnya. Ini kalau di rofa itu ada nunnya. Kita ambil contoh, contoh misalkan apa i'rabnya ini, misalkan yaquluna, ya, yaquluna. Coba i'rab yaquluna. Lalu katakan dia apa? Marfu'un. Yaquluna itu marfu'un. Dirofa. Wa alamatu raf'ihi. Dan tanda rofanya apa? An-nun. An-nunu. Dan tanda rofanya adalah nun. Niyabatan anil dhamma sebagai ganti dari dhamma li'annahu. Nah kalau af'al kan banyak ya, anu katakan li'annahu minal af'alil khomsati. Itu ini singkatnya, iro singkatnya ya, yang penting paham. Kalau mau dilengkapi itu kita katakan marfu'un li tajarrudihi anin nasibi apa anin nasibi wal jazimi wa alamat rafihi an-nun niyabatan anin dhammati li annahu min al-afal khumsah. Faham Jaril? Jangan senyum-senyum aja ente ya. Mudah kan ya? Gampang nahwu itu gampang. Cuma harus ya kayak gini, telaten ini. Perkalimat di i'rab. Perkalimat di i'rab. Ini i'rabnya masih sederhana. Kalau nanti udah praktek penuh, i'rabnya lebih rinci lagi. Cuma nanti dulu ya, kita sedikit-sedikit. Yang penting setiap materi paham ya maksudnya. Ini kalau semua teori sudah, baru kita i'rab secara utuh. Ini kerjanya orang nahwi kayak gini. Kalau sudah biasa mengirob, baru nanti praktek membaca kitab, baca atau jamak baca terjemah. Kalau irobnya sudah bisa, insya Allah sudah bisa baca terjemah. Kalau sudah bisa baca terjemah, nanti kita buat tugas ya, masing-masing menerjemahkan buku. Mana lagi tuh? Ya, enggak usah buku yang tebal, misalkan Kutayib, buku kecil ya. Buku kecil. Misalkan apa? Al-Usulus Salasah ya, kecil ya. Coba terjemahkan. Jadi kalau itu sudah banyak terjemahannya. Cari yang belum ada. Nah, ini Mukhtasar Sirah itu ya. Kayaknya belum ada itu terjemahannya. Jadi antum terjemahkan. Kalau hasil terjemahannya nilainya bagus, layak diterbitkan. Nah, gitu ya. Produksi. Ya, santri, tim santri Al-Bayyinah, Al-Bayyinah. Darul Ilmi, ya. Darul Ilmi. Tim santri Darul Ilmi. Sabar ya. Paling enggak antum sabar setahun lah. Selesai nahu, praktek baca kitab bisa, nanti coba uji kemampuan terjemahkan buku. Bisa, bagus. Kalau berguna diterbitkan, insya Allah tambah barokah insya Allah ya. Banyak yang memanfaatkan, banyak yang mengambil faedah dari terjemahan tadi. Benar. Dan yang lainnya banyak sekali kegunaannya nanti. Itu lebih mudah dalam belajar usuluddin, ilmu agama. Ya, karena sudah mengerti bahasanya. Mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran para ulama yang sudah terekam kan banyak itu. Itu lebih gampang kalau sudah punya alatnya ini. Ya, sabar ya. Hayr insyaallah. Ini dulu pelajarannya insyaallah, yang berikutnya tentang tanda-tanda nasab kita bahas di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka